Wajib dipus-dipus-dipus.

Gentur kang tinutur gentra kang sinarita. Duh, yigi. Ngawiyosaken kawontenan pangrerehanana Arjuna di hiji tempat. Walah, yigi. Anukat sana kapusir daya madukara kareh kapanasapun ku nagara Amarta. Aya hiji wangunan anu diluyukeun sareng adat jeung kabiasaan di ieu tempat. Leres. Disalebakeunana balong tur. Pare keur hejong emploh dina galeng tumpang sari kacang panjang terong leunsa jeung sajabana eta hiris cing sariripitna daun kalapa nu katebak angin hiji tempat anu nyingkur sisi gunung ejo lemok dang daunan rajegna tutuwuhan curcor cai nu harera marga satwa di sarada kembang-kembang warna-warni di papaes malar pantes payus pamiti sebat remei ku tereyen lobak ku alaun iya iki watak wantos negara Amarta negara subur makmur gemah ripah lo jinawi aman santosa kerta jeng laharja sepi paling tawong rampong nu digawe simpehate kaum buruhan teripuh karyawan samisarnang dipalih tongohna kadu picung kupanangka. Nyaeta pangrerehanana Adipati Arjuna anu kalresan ngahaturanan Linggih Semar Badranaya Astrajingga sareng Dawala. Tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda ajrih ningali pamor sang Adipati. Watak wantos Arjuna dudu wong samanea mangnusa trusing madu trahing kusumah titising andanawir trahing dewa kamanusan iji satria pinilih tanding para ratu mika yungyun para menak mika serap kolot ngesok budak era dengen-dengen mika dedeh pangaruh tina ilmu panemu jampe pamake nyaeta salah sawio siswa Resi Kombayana dijajar sokalima tutas tina katimulan kagagahan kasaktian lan kamandragunaan oge tutas tina didikan rohani kalayan jasmani. Rohani kalayan jasmani. Iya saur nira anana panjang sinenggi iya sinenggi sabda Sabda Unni. kegiatan anak panjang sinengiking sabda ko dening asih ya dening asih ya kasih ora katara Kang Puspita Arum kasliri ing samiran namri kasliri samiran anjrah ing Kang Puspita Arum kasliri ing samiran namri kaselirik samirana sekar gandung kongas gandane ya kongas gandane mawe laras tresnani kriya tempat pangreurehan tempat tapakurna panengah Pandawa Arjuna kalaresan ngahaturanan Linggih Semar Astrajingadawala sami tungkul hamari keludat nyemah narimang sabda ajri ningali pamor sang adipati nirahangan dikalui kedah atra pertela alis manis melas melis anu pinuh kuwibawa kakang Badranaya kahareup biukna kang oge Astra Jingadawala aduh aya anak nu nampi repunukun laksa ketika bingangan karena naon rupi ka pembagi kalayan atu unyuk sumanga ngahaturkeun semasung kem ka kunyuk panjenenganu ditarima kan kalih nate eta atu hapunten jisim abdi tina sagala rupi kalepatan ageng sumawon tenalit kalayan tansah diajeng-ajeng aya pikersana on kaulan pangarsa heula antos ka oh mangga ci abdi ge ngahaturkeun sumah baktos nuhun po ti abdi ge teu kantun kulan Jaka Tingkir ditarima Dawala sumuhun tansah diajeng-ajeng aya naon ieu bulan mangga aya pikir saeunaon kok kieu kang saperkara kaula teh sono we ku heubeulna teu bisa patepung dina sajroning kaula ngajalankeun kawajiban sami. Kadua nati eta ngahaturkeun ribu nuhun ka Kang Semar astaji ngadawala tiasa nyaosan kana pangangkir kaula. Laras. Katiluna kaula sakaligus. Salaku ais pangampih di daerah Madukara, di wewengkon Madukara. Nyaeta bade ngahaturkeun pangajen anu saluhur-luhurna ka Kakang Semar. Ka Astra Jingga Kadawala. Anu parantos tiasa ngarojong kana naon rupa hapa maksudan kaula jeung nagara. Kahijina tina pribadi kaula sabab kaula teh diasuh ti lelembut, diakod-akod ti jaman bolon, diongkled-ongkled ti lelemet. Tongboro kaula Kangjeng Rama aki buyut bao jangawareng udeg-udeg kakait siwur. Ieu teh hasil gawe Kakang Semar atawa asuhan Kakang Semar. Oge Astra Jingga Dawala. Kalayan dina waktu ayeuna ieu pangajen atawa layang pangajen teh sasat mangrupakeun hiji panghormatan ti pamarentah nagara. Pribadi kaula pon kitu deui sabab moal aya Pandawa atawa moa jumeneng Pandawa upama tanpa pangrojong ti araranjin sararea. Nepi ka Pandawa jadi jalma anu hurung nangtung siang lempang peribasana. Nagara nepi ka jadi nagara anu subur makmur gemah rifah lojinawi aman santosa kertala harja yete hasil gawe babarengan. Hasil pangrojong ti sarerea masyarakat utamina tokoh masyarakat nyaeta Kakang Semar anu payus dina waktu ayeuna nampi pangajen anu saluhur-luhurna. Nampi ribu nuhun laksa ketika bingahan. Nampi ulah alala jerih jeung cenah. Ari Kangge abdi mada parantos janten kawajiban salaku warga nagara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun dina sagala rupi widang kagiatan anu aya patula patalina kangge kapentingan nagara sareng bangsa bujeng hinga kapunut marga ning tanaga larapati oge kasangakeun lan nuhun sepot nuhun dawala kuhal sakitu. Kahareupna menta supaya bantuan deui dina ngaronjatkeun dina sagala pawidang. Sumuh diestokeun pisan ulah. Komo deui dina waktu ayeuna ku seueurna kajahatan-kajahatan ulah. Sumuh nyaeta di pakampungan teh akibat dina nya kitu teh we panginten dina hese neangan gawe kadina oge. Milarian lapangan kerja teh parantos sempit dina waktu sieuna teh. Kahiji kitu atuh kaduana ti eta ayeuna teh seueur eta geus anu cing beleleduh gas. Tabung gas. Di lemur abdi oge parantos aya opatan kula nu kaseureun engang teh. Lain gas kaseureun engang mah. Gas ieu mah meureun heuh gas ongko kaseureun engang ongko. Eta teh seueur tabung gas anu palsu. Anu palsu, engga bocor teh. Engga bocor kulan. Eta teh oknum teh meuni dina sagala rupa widang aya. Dijieun kasempetan bijieun naon-naon teh lamun ieu payu breng milu tuturut munih bangsa urang mah. Kitu kulan teu acan tiasa jadi bangsa anu mandiri. Karek bangsa anu tuturut munih. Munding dia pan dibawa ku garong ge ngiclik we. Numawi dina resan dieu wah. Teu acan dugi ka target kualitas teh kulan. Sadengkeun nagara sareng bangsa teh pan ngabutuhkeun manusia-manusia anu berkualitas, anu handa, margi luyu sareng kaayaan nagara, nagara urang teh kasebatna teh nagara anu agraris. Teu sirikna ngalungkeun rokrak gajadi tapi tingkat kamiskinan panglobana. Wayana tingkat pangimpinan pangseurna teh kajahatan oge tangtosna oge langkung ningkat dina waktu eta teh. Nya upami dibandingkeun sareng nagara astina mah leuhung diurang. Hayu di nagara astina mah kulan sagala rupa urusan teu aya nu angeus ning. Pajajeut kudu deuleuan di astina di kuping-kuping teh ku abdi. Harengheng kudedengean. Bencana alam belah kidul jelegur. Can angeus di belah kidul geus jeleger di belah kaler. Can angeus di belah kaler beledak belah wetan. Can angeus di omean belah wetan geusing cararowok belah kulon. Geger belah kaler. Can sagala rupa urusan can angeus-angeus. Kitu kulan. Yang beh dituna pisan mah tukang mariksa dipariksa, tukang newak ditewak, tukang ngahukum dihukum. Tak iya karuksakan negara teh kulan. Wabah musibah teh muni kabina-bina dina waktu saeuna teh. Atunya mudah-mudahan eh kapayuna mah bangsa urang teh cing jadi bangsa anu mandiri, bangsa anu dewasa. Ulah jadi bangsa anu tuturut muning cing mandiri. Da'ai soal keayaan sumber daya alam maparanto sadia ite kantur sumber daya manusia anu berkualitas anu periyogi kenje gitu pulan laras sajabana tikitu kaula dina waktu ayeuna dek diayakeun nyaeta ulang tahun kaula. Hasil tina hese capek susah payah pait getir lara jeng balangsak. Hasil tina perih jeng hasil tina rupa-rupa perjuangan. Tangtuna oge dina jero perjuangan teh aya pengorbanan. Sanajan ngaliwatan dicaci, dimaki, dihina, dipitnah, dijeng saja bakna. Tapi teburung we gening ayeuna bisa menjelma. Bisa ngawujud, bisa nulung kanu butuh, nalang kanu susah, ngajait kanu titeuleum, ngahudangkeun kanu labuh, merek kanu daek nyangan kanu poekeun. Da geus jadi kawajiban manusia kitu kuduna. Laras, laras, laras. Ih, kantenan bulan. Kantenan agan. Dina waktos ayeuna urang salaku manusia teh da moal lila hirup di dunya teh. Moal langgeng tangtuna oge urang teu bakal mayunan hiji alam anu langgeng margi aya nu leuwih alus tibatan kahirupan dunya nyatana akhirat teh walal akhiratu khairulaka minal ula teh cing aka apal dina surat naon dina surat waduhe waduha waduha walaili ida saja. Waduhe walaili ida saje. Nah, beda-beda teuing. Beda tapi harti mah sarua. Eta teh bisi siling teu apa dina kitab Alfiyah bab imalah teh. Heeh, grepek tempo. Teteh alifna digenti ku iya ngan iana jadi harapna harap mati. Teu bisa dibebanan ku jabar, ku PS, ku JR. Jadi haia jabar hae, jadi waduhe, walaili ida saje. Tuh. Iya. Beda, beda. Murid jaka tingkir. Lumayan eh, kejut. Lumayan eh, kejut. Gitu. Mudah-mudahan eh, cuklan. Tangtu naugina urang mah beda jeng sato. Sian sapertina sato anjing buduk di jarian paeh nate ngan ukur samet bilatungan tapi aja lemah masa jabat di bilatungan coba kapangih jeng balitungan anu tangtuna oge kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang nyaho datang sorangan balik sorangan Lakot jitu muna puroda ngali gincing te sanak te keluarga te emang te alok te sobat-sobat acan te solenang-solenang acan pandi boehan ge kunu hirup. Benar tebekan. Kumatak cekolot bahala mah geuning cing cangkeling manuk cingkleng cinetan. Plos kakolong bapa santar buleneng. Numatak cing gera areling di dunya teh cungklang cinglengan sorangan. Plos ka kuburan di bulan saneng-eneng. Keung ye euy, keung. Tapi cepotong ke di dunia orang beda-beda. Benten-benten kumaha? Benten-benten kumaha nun? Dipayuneun anjeuna mah rekep dengdeng papak sarua. Ayeuna beda maneh jadi bawahan kaula. Tapi engke mah dipayuneun anjeuna sarua kadang-kadang kaula anu pangheulana ti gebrus ka neraka jahanam. Ah mudah-mudahan eh cing ka sawarga agan memarga agan mah saleh. Bageur. Upami namutkeun artos ka abdi geuning tara nagih agan mah. Amin. Mugi-mugi we agan ka sawarga. Muga-muga we agan mah cing ka sawarga. Mudah-mudahan jang mudah-mudahan. Kitu kulan tah kitu Kang urang sarerea tangtuna oge dina waktu ayeuna kudu nyiapkeun tanaga jeung pikiran dina raraga milang kala kaula anu kasakitu tauna kaula teh inget dina mangsa perih jeung hese capek fitnah jeung sajabana nu kaalaman ayeuna mangsana kaula kari syukuran. Syukur kanu Maha Agung nyaeta kalayan kodrat irodat anjeuna urang sararea bisa menjelma kalayan bisa muncul di tengah-tengah masyarakat hartina dipercaya. Ngan ieu kapercayaan teh meureunan tangtuna oge ulah dihianat. Kudu sagemlengna ieu jiwa raga teh diwakapkeun ka nagara jeung ka bangsa. Sumuhun, sumuhun. Nya hakikatna mah kedah disalabarkeun sagala rupi nu aya di dunya teh ku urang ka anjeuna da puguh nu anjeuna. Urang mah sasatna diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan. Teu ngagaduh-gaduh kitu kulan. Polos urang mah teu aya naon-naon ngan ukur jadi robot di dunya teh. Nya ulah sagala di aku ninggal dina katerangane dina surat Ar-Rahman nikmat kami nu mana nu rek dibarohongkeun ku mararane mangkaning sababara kali teteh sababara balikan teteh panegor teh kulan mudah-mudahan we agan ku ayana agan sasatna milang kala agan anu kasakitu tauna dirgahayu agan. Amin. Muga-muga panjang yuswana panjang jabatanana. Amin. Amin. Lir penra. Barang nuju raos aya dina obrolan di ieu pangreureuhan Arjuna. Sapraptan nepunana dayo hiji denawa. Jangkung gede Simardada. Sampurasun. Naon Kang? Denge eta amuing amuing amuing. Naonnya pihujaneun kitu? Tapi dah. Sijang sijang sijang sijang. Aya naon pindah ka desling? Syok. Tong sacarowokan teuing sia. Urang siang deui ye. Sampurasun. Rampes. Rampes. Punten. Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. aya naonnya? Leret. Ari leret tiup teh ulah picilakaeun. Ya ngagebros. Ulah cilaka ku pamolah sorangan leret. Aya hormat di wae teh. Geningan aya denawa Kang amuing mangga linggih denawa Sampurasun rampes euluh ujang bangsa naon lieu alah mun isa gede kitu dulu monyong bangsa naon lieu jang jiga urang Kamerun weh lujang sumping nuhun kaleresan nuju aya di dieunya. Leres. Endah kabina-bina ieu patempatan. Endah sumuhun kulan. Ieu teh kampung Cikahuripan kulan. Nya. Anuhun. Saha anjeun anu ti mana? Mulih ti mana angkat ka mana? Ke antos. Kaget kunirahan ningali ningali dedayo ingkang sampun prapta kaget kunirahan ningali kaget konera alisapisan ningali cedayo ingkang sampun prapta kaget konera ningali cedayo ingkang sampun prapta kena tihin pinasti karasa hayang wis kena tihin pinasti karasa hayang Arjuna Panengah Pandawa kali Semar Sapala Putra kaget ningali aya denawa anu ngajungiring di payuneuna. Denawa bagea sadatangna sampean. Aya naon teh teh nyeuna ti korona teh? Mesin jahit. Aya eta teh AC. AC bisa jadi tentu. Hayu sugan dewek mesin cuci. Ulah diheureuyan jang, ulah diheureuyan jang. Kade cing ati-ati deuleuh karareueung aing teh ieu teh. Ulah diheureuyan mesin nyeduhan mesin tong diheureuyan kumaha mun nyiwit. Iya. Aing bisi kaletak teh karareueung. Ngaran kaula. Nya. Ngaran kaula teh Nur Geni. Kala Nur Geni leres. Senen wedah teh. Dina bulan Rajab dilahirkeun. Hobi mancing. Ti nagara naon? Kaula ti nagara jin. Bangsa jin dulu onyong. Paingan mun pesen batu ali kaitu. Aha. Nya. jin mah lain batu ali batu batre mun geus teh. Kaula teh kalungguhan teh patih nagara. Ti nagara nagara guha selabintara. Kerajaan jeung saha nu gumanti aji di nagara. Nu gumanti aji di nagara kaula raja kaula Maha Prabu Wijarnaka. Wijarnaka. Leureut. Aya naon anjeun datang ka dieu? Okieu. Leureut salira teh anu kakasih Arjuna. Memang kaula pisan. Alah, nuhun, nuhun. Leres salira Arjuna. Leres. Ai eta gedengeun saha pangkeureun? Ieu teh kolot kaula nu ngasuh kaula. Ngaranna Semar Badranaya. Saha? Semar. Semar. Leres. Geus panggi. Dah ketemu. Geus panggi. Bener Semar ngaranna maneh? Sumuhun. Nah, kawas nu atuh papanggih jeung bapak teh. Bua boga hutang bapak. Tos, hayang kawas baraya we. Atawa bogoheun meureun. Hay eta anu tukang saha? Abdi lah. Heeh. Moi abdi teh geus ka sohor. Oh, saha sia teh? Dede Yusuf. Ai eta nu tukang abdi Luna Maya. Yeah. Nuhun. Aya naon denawa? Kula aya naon? Okieu salarasna mah. Kaula dongkap ka ditu teu aya sanes. Kaula teh kautus kunu jadi ratu ngemban timbalan nu jadi raja paripaosna. Kautus ku raja. Oh duta, ieu duta. Utusan. Utusan raja anjeun. Leres. Maksudna ari maksad teh kieu. Di nagara kaula teh salarasna keur katarajang rupa-rupa wabah. Wabah musibah penyakit anu kena nakaraya teh gering sore pae isuk gering isuk pae sore. Numun taber anu cikungunya anu demam berdarah rata-rata teu hirup deui. Anu turuwisen. Anu tampak kemauan segala. Anu bisu kesatu. Tah kitu. Ai nu karamian. Dah nu karamian da punguh. Bila tungna teh sagede halu. Ai berikan cinta penyakit pulang. Tah kitu. Can gempa bumi. Longsor banjir yang saja bana. Wah rupa-rupa di negara kaula ayeuna. Eta teh akibatna teu areling meureunan ieunana. Bisa jadi pimpinan-pimpinanana loba korupsi teh. Loba korupsi. Ari pis iman. Heeh, geus keuheuleun meureun dunya teh. Cek ebit teh meureunan. Tidak bersahabat lagi dengan manusia alam itu. Ya, alam itu tidak mau bersahabat. Tah kitu ye. Jadi tah kaula teh hasil narekahanana Sang Nalendra bisa nagara kaula waluya, tapi kudu ditumalan ku jelema. Di alun-alun teh kudu mencit jelema, di ruang getihna dipake ngulas ngales ka karaton. Nah, sakarareung teu ingan. Hayu pek teh ku cepot. Banting siapa ing. Ngomong teh ka mana karna pe palias kitu juriga. Lain ka maslummu we, boga lanceuk. Jadi kudu ditumalan teh ku jelema, ku jelema. Jelema nu pangkolotna di dunya. Alah, Pak, mangganing bapak. Palang siang, Jang. Cicing keun bae da aya anak. Sebelum bokap sing hareupkeun heula cepot. Iya. Dah, kitu ieu teh. Jadi ku jelema nu pangkolotna di dunya. Saha ngaranna teh mimitina astungtungna emer. Mimitina astungtungna er. Supri. Lain. Moa Pak Kusnandar begitu. Tata Sugiri lain. Dorna lain. Ieu mah mimitina es tungtungna er. Er. Dodi Darsono. Ajauh teu mah acung. Tong disaruakeun jeung umat Bedegong. Nya eta ku eta pangkeureun salira anu ngaran Semar. Uluh. Ya, astagfirullahaladzim. Sabar, Pak. Tenang, Pak. Sabar wae. Paingan keueung wae cita tadi dek teh jang. Paingan ku teh loyo katingal. Nepi ka disajajarkeun jeung sato dewek teh leuh. Disajajarkeun jeung ento. Tenang. Sajana bapa ka hareup abdi meureunan salaku anakna. Tenang, Pak, tenang. Tenang, Pak. Piraku anak bapa disiksa, anak kudu cicing. Tingalikeun ka waktuna. Ka hareup berjibaku luna maya tingalikeun. Tah kitu kaula dongkap ka dieu teh bade merdih menta tulung ka salira anu kakasih Arjuna. Dagening Semar teh tara tebih ti Arjuna bade disuhunkeun eta Semar Badranaya. Yang kumaha dewek cicing cicing gitu. Jadi menta Semar Badranaya. Leureun. Kumaha lamun digentianeh ku sato? Dek sapi, dek mehideung atawa hayam samani. Teu ieu mah tetep ku jelema hideung, teu ku hayam hideung. Atanapi digentosana teu ku jelema beureum. Sia mah ka aing jangan kitu wae. Didodet ku aing kitu. Suwer aing mah. Kumaha kinten-kintenna? Lamun menta Semar Badranaya kaula tong borok make jeung dipenta wujudna buukna salamar oge kaula moarek mikeun. Nuhun agan. Jadi tong borok hingga wujudna buuk salamarna ge moa mikeun. Moa. Lapur atuh. Kumaha lamun dibeuli? Sabaraha sagramna Semar? Berlian. Oh, budak itu tamaga. Budak apa? datang Mas Morandre. Tong borohinga dibeli, tong borohinga dipentas, sana jadi tukeran ku nagara ge moal bisa. Kekenaha nepi kata dibikin gitu. Kaulah salahku pamingpin-mingpin rakyat. Kaulah janji dina waktu di istrenan, dina waktu dilantik kaulah jadi pimpinan daerah tetok di jiwaraga. Heh nyawa kadieukeun kasalametan nagara jeung bangsa kaula. Nuhun agan. Eta sumpah satria teh. Hanya ahna pamimpin nepi ka kitu. Tapi di nagara aslina mah lain nyaah jadi bangsa pamimpin teh. Lolobana mah paranyang kokod. Jadi moal dibikin? Moal. Kumalamun kaula maksa. Lamun anjin maksa dina harti kaula salaku pimpinanana salaku kepala daerah. Aya hak pikeun melaan Semar sanajan pikeun kanemahan pati. Bener urang dieu hebat. Hebatnya ka rakyat nepi ka tega ngorbankeun jiwa tibatan rakyat na korban. Masihna cara di negara si lain meureun nganukur kedoknya ka rakyat. Kadang-kadang rakyat teh dijual. Kadang-kadang ning duit rakyat oge dihakan, dileg-leg. Oh, jare dibagong. Hareuras beuheung hese ngaliuk. Mata kusi bae wae ge kitu. Oh. Jadi moal dibikin? Moal. Bener, maksa kaula oge? Kaula bakanying hareupanana. Ah bade maksa we. Lamun maksa, sok. Dimana pitempatin jeung kaula urang pada-pada okopi gelanpati. Ih, agan, ulah, agan. Sawios, dajisim abdi majal mate berharga. Kakang Semar ulah sasauran kitu ka. Sanajan nemahan pati Arjuna tega pikeun melaan rakyatna. Tah kitu ai pamimpin nu bener mun teh. Pamimpin anu iman. Iya. Pamimpin anu iman. Atuh da keur naon ngayakeun yayasan Amalilah. Oh, percaya. Iya. Ai teh kitu mah. Panahna terah ningrat gunungan nek mah. Bener anjeun wani ka kaula. Ora wani dening ngapa kulanang koe lanang. Ya, pada-pada lenang ieu dah. Sawios kan abdilah kaharepkeun. Ulah pot. Keun bae kaula wajar pikeun okopi kalapati. Di mana tempat anu lega? Di lebak aya lapang. Urang didinya okopi kalapati. Wah, wow, bener. Diantos atu sok tungguan. Bener urang dirinya anak rakyat. Aduh ayah anak ngeran. Asa teu tega jisim abdi ninggal pangaulaan kedah oko pigalan pati nu. Sadaya-daya sawios dapun anak oge aya. Astra jiga sarang dawala agan teu tega jisim abdi kaula nu ninggal agan oko pigalan pati. Wayahna Kakang Semar nyumput cepot dan dawala abdi cokot panah kaula busur nya bawa tenang Kakang Semar kaula maju uluh ya ulah cicinya ya Aish abdi teh tileuleutik diakod-akod di jaman bolon abdi teh mulang tarima ku harta teu bisa. Bener. benar. Ayeuna bapa diancam kitu rek dijieun tuma sawios abdi pangheulana salaku anak. Wajib. Tega lara tega pati pa. Doana we. Sanajan nepi ka paeh oge panginten abdi kaituna teh mulus. Mulus. Ai melaan bapa mah teu aya halanganna da sanajan teu perang oge abdi teh bakal paeh. Ayu alus eta hatena. Ari paeh aya guna jeung mangpaatna mah pikeun mela anu jadi bapa teh aya halanganna. Mah. Kene kanyaahna mah kana jadi. Tenang, bae ulah. Teu sangka aing kitu teh mah. Sami abdi ge Pak. Teu bisa abdi teh mulang tarima ku harta jeung bana da puguh batan sakieu lieuk eueuh ragap teu aya. Ayeuna aya tanaga sakieu-kieuna mangga teh teuing demi bapa. Anu parantos ngagedekeun abdi. Salam bakto seka emak bilih abdi paeh di pangperangan. Muga tiasa ngalunturkeun hampura kitu ka abdi. Emak sareng bapa. Di hampura jang ayana. Amuy ujang jurik di mana ieu teh ngancam pati ka dewek ayana. Hei, wala dia balad kot buta hal kot buta. Anu ngeus dijanjikeun tadi di mana kacandir bangban aing menta tulung menta darah ratang. Menta supaya eta si Arjuna si Asta jeung Adawala kapung wakul buaya mangap. Ayo kumpul kumpul. Balat-balat kenawa kara rumpul di eta tempat. Darah ratang teman-teman. My friend and my brother, everybody come here. Come on. Kulo. Lain-lain bakal.

mana yang masalah nah cik mana tadi di Masjid Haram ke Bekasi ke Masjidil Aqsa tidinya nyaita kasidratu muntaha nyahois kasidratu muntaha lain ke Keramat Jati sian bodoh mah belum. Kasidratu muntaha. Nyaho. Heish. Lain muntaber, muntaha. Ajing. Kudu didagor si etama. Ulang ngahereukeun agama. Sia nu budeg. Bolot. Bolot. Heish. Nah, imane. Komo deui pan ayeuna mah baka urang teh nya eta mapak siap saksi Ramadan. Nyaho aing oge Ramadan lain Roma irama na jadi aduh. Ajeg. Ya ayuhaladina amanu kutiba alaikum usiam kama kutiba alaladina minggoblikum la'alakum tatakun. Ngerti teu meneh? Nyaho, nyaho. Tatakun. Tatakun. Lain tak apa saja. Lain tatakolan. Diuk, siya diuk. Si dia ngeluh aja ngayin. Hah? Diuk. Diuk. Maneh, maneh diuk di dia. Entang loba omong. Hah? Diuk maneh di dia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak lu mati. Aduh. Susah ngomong jeung nu budak mah teu paeh bapa aing mah henteu. Naon panyawatna? Coba nepi ka keukeuh kitu. Aya keneh malah ayeuna teh geus jadi haji. Muntaber. Bejaan aib kai kitu teh atuh ka dulur aya obatna muntaber daun jambu batu. Nyaho aing oge sia mah lain ku tai ku jambu batu. Naboa nyamuk atuh jadi sapa. Naboa nyamuk atuh diajak ngobrol ge. Pek meneh ngarobrol. Aing geus teu nyamuk. Percuma teu didenge nyaritakeun agama we. Eta di lalempeng. Denawa-denawa sami yang merbayaksa. Denerah kingkang merbayaksa. Merbayaksa. Bisa kara rumpul mana oi. Agnuhun. Oh, di neraraga Isra Mi'raj. Nuhun ah, nuhun, nuhun. Coba teu nyambung na teh. Boten nyambung goblok. Eta teh di langit ka hiji, ka dua, ka tilu, ka opat, ka lima, ka genep, ka tujuh. Tadina langit ka tujuh teh pendak sareng Nabi Ibrahim. Heuh nyaho aing oge. Hiis. Nah, setelah Sarman Ibrahim. Ih, meunang hayang ajejeg aing. Eueuh nu nyebut Sarman, eueuh nu nyebut naon. Heeh. Aya tewakeun perintah dunungan urang nyaeta anu ngaran Arjuna Astrajingga Dawala. Hah? Ngarti sampean? Mangga siap sabara jalmi. Ah, aya meureun aya opatan mah. Wayahna kurang kudu dilengsekeun. Bantuan sateka polah de dunungan urang. Siap, siap. Burok-burok. Tutunggangan Kangjeng Nabi Muhammad teh burok. Lain kana ojek, kana burok. Heueuh nyaho aing oge tiba heula geus nyaho teteh. Ai burok teh cina kecap barokah, teteh barokah haulahu jadi barokah Allah. Jadi angkatna teh pinuh di tukang dihareup di tukang teh ku barokah. Kitu. Nya. Kantos tepang oge di langit kahiji teh kadu kahiji meureun sareng Nabi Adam. Heuh nyaho, hish Nabi Adam. Lain Adam, Adam. Ngeuskeun bae tong didenge, tong didenge, tong didenge. Tah kitu wayahna, siap. Hayo pada-pada ngopanja. Ongke ongkoh dek memperingati Isra Mi'raj. Tapi ngadon kalalabur gening mustamina. Ah. Ayo pasukan. Ayo, ayo, ayo. Ya anu ngaran Arjuna memang kaula. Dek dibikin mua anu ngaran Semar Bandar Nangka. Tibatan masrahkan kaula leuwih hade ajaling pati. Bener. Iya. Tega larat tega pati. Geus buleud kaula. Ayo. Kadieu sia. Dek kumaha? Ayo. Ayo. Sia. Lesotkeun dendawa. Naon? Lesot kena aing. Wah. Woi. Ayo siap. Usik. Dunungan di alungkon. Pirang-pirang. Jangan di situ. Panyar talelo mawa. Ngabar pusaka, ngabar pusaka. Mandang mula, wis kena dihinti-nasti. Tersayang. Sayang dicacar bolangkeun ku aing. Walah. Agan. Nuhun agan selamat. Selamat dawala pidoa ti maneh sumuhun. Nuhun kulan. Boro hariwang dasar satria pinilih. Bade urang sasar ti korona ta denawa anu bieu. Boro rek dibajeg ku abdi na mae teh. Ali. Bejaan si Astra jinga ulah cicing hareupeun bisi kasapet ye pana. Sae kulan sae mah ngijeng. Ai maneh teh ka mana? Bade na beuh. Nah, teu uninga abdi teh jadi dalang ajen. Mana si kawan ini? Sawios abdi lah bade ngiring nemak lah. Naon ngiring nemak? Boga panahna, ya. Panahna boga gaduh. Mana ieu sia. Di mana maneh boga nu kitu warisan ti Saddam Hussein. Ieu pusaka Baghdad teh sia. Senjata kimia pemusnah massal teh eta di Afrika Iraha maneh menang nu kitu kamari waktu ninggal Piala Dunia di Afrika. Nyimpang heula ka Irak. Belah manaeun Irak teh belah manaeun? Naon teh nagara belah kalerna? India. Iya, di Bogor ka kidul. Iya, kaluar ti Cakung. Nyingkah-nyingkah sia buru-buru. Aling cicing harapan yang jinga ganggu anu ngaran Semar Badranaya ancurkeun wae. Tinggi cinta lain mah. Tembak lain lah. Haling duala duala. Ieh siapa? Naon? Ongkoh nyumput. Tuh nanya tukangan kai. Kai irungna nolol. Lah, eta irung ulah ditolongkan ka sabot. Nah, pan kuring mah dede di tukang. Oh, nah itu naon ya. Modar siapa ini. Si Nana. Dunungan Nana geus beunang mah kabeh beunang waing mah tinggalikeun. Bisa jadi teteh. Sapira sia. Ya. Teu sapiring geuning euy. Di pintu sapira. Maruk. Ulah ilah. Anu luar di kolot teu ketinggal. Mana we teh sanes dunungan ulah. Ari bapa maneh, lah bapa maneh nyumput lah nyumput. Hebatnya teh makan abdi. Naku saha keunana ku abdi. Tingali heula panahna. Tingali. Panahna tingali heula. Sidik-sidik. Panah dunungan jeung nu akang beda. Kucir. Da jauh dunungan mah lemes. Ye, nya nu agan geuning ieu mah. Or ayo dewe ka mana ye euy? Kaget teh ka euy. Alah! Tolong! Tolong! ta eueuh. Duaan teh ngabogoh. Hayang. Tuna lampah anu nujug ragot oko pegalan Pati Arjuna sareng denawa-denawa. Duh, ieu ge. Astra Cingadawala kumelayang di Gegana Wiyati. Duh, ieu ge. Kacarios Raden Gatot Kasa. Lajeng nuju naliti kaayaan nagara. Nguriling ka tepis miring anya celang ka padesaan. Bilih aya bancang pakewuh ka nagara. Iye ge. Upama ngarasa kesel ngambah jumantara. Lajeng ngambah lemah. Ngepret sotir merak ngibing sosotiran tina kendingane pun macan-macan. Sinjang kirut saja tining wayang manjat ladrang kelumampan. Sinjang kirut satria anu utama pahlawan pembela nusa satria putih wajib dipuja dipuji satria kusuma bangsa wajib dipuja dipuji. Hey. Ganza. Ulang, ayah pikir senau. Ulang. Maka sering cing pake kancing, sering set pake ikat. Doh, sumohon. Sanajan ia kasebut na negara aman. Leres. Tapi ngaran-ngaran di dunia sakur jelma, kajelma lobo numi karsep te anggang tinumi kangewa. Ih, katana ulan. Bedi tuna. Anu tengah harapkan kapamarentah anu gesah dina ngajalankeun roda pamarentahanna teh loba anu kontra ganza. Ih, atukan tenang ulah. Kadang-kadang tinang kangewa pribadi sok mamawa ka nagara. Sumohon. Utamina ka warga masyarakat kaula menta bantuan dina widang keamanan. Uloh, mangga dibantos. Lain ngadong harti urang kudu numpes kajahatan. Tapi saeutik gedena nya eta pikeun nutup ruang lingkup kajahatan. Dah sapanjang dunia ngadeg ba kajahatan memua eueuh kanca. Ih, atuh tangkos adeh. Tadi dia urang sarana kudu ngayakeun hiji tareka. Kumaha sarana? Sumuhun. Sangkan ieu tingkat kajahatan teh bisa nurun nya kanca. Oh, kan tenan. Eta urang mah tiasa katasi lewe ulah. Nyeri katasan Gatot Kacawiyang. Diri katasan Gatot Kacawiyang, Bima Putra kang lumampah. Diri katasan Gatot Kacawiyang laring bisu takang lumampah. Satria nelan bangsa, ya nelan bangsa. Jendera kita ngalaga, ngalaga. Lepas tina rupa-rupa kejahatan ganja. Ini kan ternak bulan. Terlepas tina bala bantuan di balarea. Sumohon. Kalayan menta supaya dironjatkan dina sagala rupa widang keamanan. Saya bulan. Dina sagala rupa widang utamina ngeunaan keamanan ganja. Walau mangga bade di estokeun bulan. Sareng senang ngarerekeun tina kacape Raden Gatot Kaca lajeng bade ngamah jumantara deui. Iye ge. Melirik busana. Opo busanane Gatot Kaca? Busanane Gatot Kaca jamang masmur susun tiga sumping Mas Rineka. Iye ge. Olor-olor nganggem dasmara aja jamang susun tiga. Iye ge. Glung cupit semora palsahun calkan sana. Iye ge. Alas-alasan kancing Garuda Mungkur. Iye ge. Simawe raksukan krean takusuma. Pengawasanipun. Pengawasane horanana beraja hingkang tumama. Iye ge. Simawe Sinjang Wasunona. Suasane. Suasane wanci tengah cat beten cat ketinggal wonten hujan datan kehujanan wonten panas datan kepanasan. Inge. Simawe terumpas cerama. Pengawasane pun. Pengawasane pun bisa mabur tanpa larcang cut telewanda. Cang cut pengawasane pun mau ngecincin. Kayu bedakan melesat wahu datang gegana mancat ke dia merlong tuminat datang asa. Thank you. sungsang. Deming siang muruk tumara pengat deming siang anget selaning wangi Tos Raden Gatotkaca Duduwung Samanea. Sampun tutas dening katimulan kagagahan kasaktian lan kamandraguna. Aya sora anu menta tulung kadangu sanajan ti katebihan. Tulung. Tulung, tulung. Sora naon eta? Alah, selamat euy duh. Alhamdulillah, jang jadi ngeta. Nyangsang eta kasukun. Totokeun jeung. Alah, ya Bang Bara deuh. Kelo siap. Nyari tulungan ka tulungan jeung Bang Bara. Sugan teh saha we, aduh. Aya kajadian meureuh. Tolong! Sakitu ge salalamet. Kurang 5 menit silaka meneh. Aya kajadian naon ye si Cepot Sidawala? Udah. Hei. Aye akah salamet. Salamet euy. Hari silaing kuring mah pae. Udang siap. Alah. Tulungan. Coba teuing geuning ieu teh si Menak. Nuhun Bapak Komandan. Mana we teh sanes restu ningrat ieu teh. Dieu bae. Ha, udang ah. Udang. Udang. Udang. Alhamdulillah Gusti, gining Bapak Panglima ieu teh. Ngahacurkeun semua bakti sulan. Ditarima wae. Bagi kajadian naon mare? Hah? Bagi kajadian naon? Alhamdulillah kan dasar kudu salamet abdi. Nya. Dasar kudu salamet. Nya. Pangna maneh aya di luhur naon? Abdi teh sieun dialungkeun. Dialungkeun usaha. Abdi teh nuju di pila. Di pila pangaulaan Arjuna. Ya, tuluy. Biasa we abdi teh bade ngawilujengkeun ulang tahun juragan Arjuna. geningan dina ulang tahun teh bade rupa-rupa ngayakeun bakti sosial. Kangge masyarakat kaum-kaum lemah doa apa sareng sajabina. Ya. No, agan nuju ngarencanakeun kitu bade ngondang seni itu seni ieu. Kurunjung teh kulan aya buta gede teh. Aya buta agan gede. Aya buta. Buta sakitu teh jangkungna. Kagigir sakitu. Tukang sakitu. Kaharep sakitu. Kagigir sakitu. Tuluy. Eta buta teh kulan. Sumpingna ka payuna juragan Arjuna teh maksa nyuhunkeun pun bapa. Menta bapa maneh. Muhun. Keur naon? Kang eta mah cenah. Dugi ka di sajajarkeun jeung emé bapa abdi. Marukana murid bapa abdi teh kelenci hideung. Kitu cek abdi oge buta teh eta mah wanian cek abdi ge. Tok mol pisan mentakna teh. Atuh puguh we juragan Arjuna teh janten oh nafsu ngagudu-gudu. Teu tiasa dieta kulan. Der pasea. Ai sugan teh saurang baturna teh seueur buta-buta. Di mana teh? Di ditu nu meh. Abdi teh dialungkeun kulan ku salah sewe buta. Wong edan. Jadi rek ngalah nyawa bapa maneh. Muhun kulan. Di mana maneh? Paling ditu kulan. Init. Nah, manehna nu ngadupak, manehna nu neungeuh. Haling atuh aing tuh sakalangan sate. Atawa si Leng teh heula. Nah, make jeung haling eta lega jalan teh. Eta jalan ka Bulungbung atuh. Heuh, kosong euy. Kitu jalan gede. Sami Arjuna oke dialungkeun ku buta-buta. Untung Gatot Kaca tiasa nyalamet geura. Woi. Aduh, Gatot Kaca. Sembah kapihatur, Paman. Nuhun kasep. Mang bisa disalametkeun bageur nuhun. Bagja cu timalan. Kenging wartos ti Astra Jingga sareng Dawala cenah kasumpingan buta-buta. Si Cepot si Dawala salamet parantos. Nuhun kasep. Palih mana juri-juri nena? Wajahna bantuan newak mah. Uyuk sumaga. Belah ditu mios kawan. Dasar kudu salamet. Nuhun anak King Gatot Kaca. Ya di baledo bae. Matur geber dewa. Oh, kamarana nya jelema teh ada reueuh. Duka teu ingat ulah lumpatan. Atawa mana lodar beureun. Hei. Dendawati mana sampean? Eh, mun urang ngomong. Sahagaran. Aran kaula Gatot Kaca. Ha? Gatot Kaca. Ah, kasep-kasep ngaran teh Syamsuddin. Saida, abong jalma budak kadena. Teu nyambung sia. Hei Syamsuddin. Kamana we karep sia? Naon? Kamana karep? Di Jati Asih. Dasar. Aden tong di Bandungan teuing berita ge atuh. Wadah. Alah, tong dicongengkeun sia ge lo. Montong dicongengkeun aing, montong dicongengkeun kuna ajar. Wah! Alah! Walau! Awakna mun itu as. Uyuh. Gelo. Nama waktu we ketu. Kawas ti hang listrik ke di lutu as. Tete dialungkeun jadi teh rag-rag di walungan. Oh jadi rag-rag di kali. Heeh. Dina tumpukan jarami kali angke. Ameh babari nyalabarkeun bangkena maneh ngaranna saha identitas? Nama saya? Heeh. Maya. Kuring teh Minang pan dina koran, dina TV teh apa karupak ieu? Kekelanan. Oh, si Sule. Alah. Si Prikitiu. Woi, dia aku. Ya, cek aing oge de kumaha. Ajik. Pake maco. Goblok sia. Itu. Hei, pokolina. Ye muni lingas di dieu sia tadi dieu tah. Tah di dinya anjing. Itu. Oko pasrah tapi. Hey. Muni ngagolosor. Joy di bobodo mah henteu nyingka. Tapi ka mana bieu? Weh, goblok. Gero bujur aing di kitu we terus. Ya. Alah, Kalau entau maka jengnya kek siya ngap, entau nya kek siya kurang ajar. Bapak saya di mana yang ngumpetnya? Nyumput mereka. Oh. Nyumput. Hei. Eh, di mana? Waktu bau. Sugan dia mau ada datang deui euy. Selamat ya kan dulu ayah dunungan juragan Gatot Kaca di Ningrat. Modar sia. Musik sia. Ulu. Ayo usik eta kakak. Wah, meureun kana beunang meureun. Geu ngabinti heun. Ngabinti weh. Iya, modar sa. Aji. Eta gerakan naha? Hebat dulu. Wetak. Resah. Wih, iya. Oh, siap. Kayak enak. Nyanyi tukang silat ya, Jelma. Iya, tak. Iya, wih. Wih. Langsung dibawa ulin gitu ah. Oh, serius ya, serius. Hari juga jeung lain ahli silat. Gelo. Tah ya. Iya lah. Iya lah. Iya lah. Nyambang si kanyut aing di penset gero ieu leutik-leutik jelema usik-usikna mah lain rupanya sih. Besar amat. Walah dulu itu. Tapi kamu makan taburan Nyaan dulu eta anak Semar berjuangna. Tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong. Moal ngejas satu yang beas aing hayangnya nepi ka perbah mana. Wah, sia. Awas aing bakal ngaluarkeun angin puting baliung tina sungut baham aing. Bakal kabawa angin. Katot kaca paseret-seret jeung tanaga angin anu kaluar tina baham ieu deunawa. Wah, moal kuat sia. Nadah angin anu kaluar tina baham ai. Urang kajar. Coba dek dibikeun Arjuna si Semar. Ansur lebur papan kari tulis aing daya halangan. Dua dah. Dua kalanya. Baru kana kumaha meureun. Wah, cilaka. Ya. Wah. Ka mana eueuh? Pakat ku lepas. Hampang pasineun. Eueuh dulu. Gaya. Taning. Hei. Hei. Belok deh ke mana? Ke itu. Ke sebelah ke depan. Kebecil. Kaduhung tu dijejek wei. Dola dola kabur sini dola. Hah? Kabur kabur buru buru. Wah. Sananya nepi ka perumah mana ku aing si Semar tetep di udang. Aing cerek maling pusaka negara Amarta layang jamus kalimusada lambang kagungan negara. Lamun si Semar tepaeh dina harti aing moal hasil deui lamun si Semar tepaeh heula. Beuk meureun kabur si Semar. Kabur pirama kula. Wah, sia moal teu ngulon kaburna di udag euy. Ya anu bapa dewek eueuh. Di dieu tadinya nyumputna teh. Alah, ka mana atuh akang pikari? Bu, silaka euy. La la la la, naon ka dieu sia? Pikari wae. Ditu orang santa juga nemu. Aya nu la. Lapor dina got eueuh. Di kali-kali eueuh. Dina rumpun aliakan cocok euy di panok ayam geus. Sugan euy dina angkot eueuh. Angkotna geus da loba atuh. Kumaha geus ieu bapa aing leuh? Atawa milu ka rombongan sajen? Ada tara. Urang urang teangan. Piraku urang teu nyaah. Anu jadi bapa, heuh. Ra. Bari urang nyimpang heula euy. Ka mana? Kayanya ka Jati Makmur. Ka Jati Makmur we ka dieu. Nyaeta kacamatan eta teh kacamatan Pondok Gede nih. Bekasi. Nah, aya naon di nya? Ieu Israil. Kula warga besar Kasultanan Madura. Dina raraga mieling atawa milangkala ulang tahun. Bapak Raden Aryon

Kira-kira terarido mana tu siete? Tong maksa kencing mana tu? Kajadi-jadi penyakit tu. Makanya terarido segala. Mawar bodas padang dutkan kira sih. Oh, jadi tak itu. Warijeng dewek jadi kenangan. Era aing ku bapa hajat. Nepi ka dijieun-jieun masalah teh sia teh. Naon masalahna? Urusan ieu geus can angeus geus nyeun deui. Mun teu kaopreureuh. Teu kaopreureuh. Cing dang sia teh geus karolot atuh. Da rumasa ya geus kolot atuh. Cing boga ka era deuleu. Ka era gede. Bapa era Ayon. Suaris Restu Ningrat teh ieu teh lain waragan saeutik kikian teh. Oh nyanya atuh akang. Sanyawer, sanyaon ka dewek. Prioritaskeun ku si laing. Gede teteh kanyaahna ka urang-urang sarerea teh. Ageung kaseniman teteh. Kaseniman boh ka masyarakat. Masyarakat. Urukan teh bakti sosialna teh ageung. Sok, da lamun dibagikeun mah duitna ieu teh mah paling oge 10.000 ewang, moal pimah hieun nya aye keu mana ngapoyang pan kabagi sarerea pangdanguna jeung paningalina. Biasa hiburan urang dieu. Bisa hiburan pan. Saeutik gedena ngeunah seuri sakeudeung teh lumayan umur teh 5 menit namahana teh. Namahanana teteh. Heeh. Nu mata karepek seuri geus sapoe jeung eureun-eureun. Heeh. Lumayan 4 taun namahan umur awet muda teh. Heeh. Banyak ketawa mah awet muda. Awet muda ongkoh kan. Ningalikeun Bapak Ayon Suharis Restu Ningrat. Awet muda teteh. Menikah sep gitu. Padahal yuswana mah teteh tos 18 tahun. 18 tahun mah muda. Heeh. Kana beuki cantik. Bapak Haji Budi ka dieu tebih-tebih kana motor. Sumuhun. Pajinang raina. Pajinang. Tuluy eta Bapak Tata Sugiri. Belaan. Jubelaan cul nepi ka barang kiri mongko oh, lengkeng mah lengkeng mah udud mah leuteunana canyawer geuleuh eta teh penyiar radio urang Bekasi teh teh kepala terminal ongko eta teh di Cikarang Canti Paris Can Pa Aris bos pabrik kerupuk kerupuk Paris Antap Prima semua keluarga jati luhur jati asih Can Bapak Kusnandar. Can Bapak Kusnandar. Can Pak Aso. Can Pak Aso eta Bapak Kusnandar mah dulu cikeneh ti Cina. Oh ti Beijing. Ti Beijing. Ayeuna de ka Itali. Waduh. Murukana urang wado ci surat teteh. Eta teh? Heeh. Pek pikir ku sila lagi anu nonton. Heuh ieu teh. Dulur-dulur urang wungku dulu anu ngadon arusaha di dieu. Di dieu akang urang Kuningan, Seueur ti Kuningan, ti Garut, ti mana-mana. Di dieu. Doakeun ku urang cing leuwih mararaju. Ya amin. Cing gerde milik. Amin. Marwan di Sukabumi ieu tah. Can di Sukabumi. Pamarwan. Eyang Atin. Heeh. Mararaya. Numatakin lebah dia sok prioritas genda urang mah pagawean dengan ukur kieu. Naon da insinyur lain, urang mah doktoran lain. Pemborong lain. Pemborong lain. Tua cikiwe ngagulak-gilak si cepot.

Tambih-tambih deui rezekina. Amin. Geuning ieu aya daek dikocorkeun mah rezekina ka urang. Heuh, teu beda we ti balong. Beda balong kumaha ari akang? Balong saat laukna kokocopokan. Dikocorkeun ti irigasi teh ti tongoh. Tapi eta balong teu make kokocoran deui kalebakna. Dijabah cayina mah loba. Ngan lauk ngencar. Da loba jelema ayeuna nu dijabah. Dunyana loba ngan barokah eueuh deui. Barokah kosong. Heeh. Keurna naon? Loba mobil, gas sawah, gedong alus aya di bui. Gabungana duit rakyat ti hakanan duit negara. Bener? Da teu dinikmati. Barokah eueuh. Heueuh. Cek oge. Aya duit loba bener. Dina finisna teh kalah nipu. Tah kitu euy. Bener Kang. Oh, kitu we dek nya ah dek nya nganu jadi bapa ini teh doakeun. Ya sok sing penak akang atuh. Heeh. Sing penak bapa karunya. Bisi ya mah bisi. Alah ampun aing ngembangkeun bapa dek sok. Sok. Sok luas. Sok. Sieun neuleumkeun maneh we lu. Sok reuwas. Oh, ayo ah. Sok atuh akang didoakeun asih ngegal penak. Semar Badranaya kabur di tempat Oko Pikiran Pati na Arjuna ya pulang palang siang yang lain ieu buta ti mana aing kaget ye. Duka teuing uang tapi kawas nu dendam ka uang teh. Make rek ngalanyawa sagala. Sumuhun kula. Dendam kunaon jeung ti mana ieu asalna ieu? Duka teu juring ti mani. Buta ti mana. Semar-semar yawinangnong. Siti bentar Kang Puputra, Kang Puputra lawan. Yang kurang gua melang kabarudak ka Kang Silaing ditinggalkeun komo dunungan deuleu amuy. Kantos gua matek kitu komo ka putra. Oh, aing ngaran-ngaran kanak aing jauh geuning inget wae aing deukeut pipaseaeun. Aing deukeut diomongeun geuning barang teh jakin. Jeung ieu jurig ngala aing naon maksudna ieu? Duka teh teuing, da aing mah can aya pasualan jeung batur deuleu. Ngarti dewek oge yen ieu teh di dunya. Sumuhun. Aing ngaran-ngaran dunya mah heueuh da moal lila tempat ulin. Da aslina mah urang tepan urang akhirat nya ujang. Oh sumuhun. Kabeh bakal baralik deui ka inya ngan gumantung kana amal perbuatanana. Sabab di ditu aya dua wadah nya eta tempat nikmat jeung tempat ripuh. Eta mah gumantung kana amal perbuatan urang di dunya ayeuna. Yen silaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana. Kabeh eta mah boh nu iman, boh nu teu iman. Duh, boa-boa buta teh ka dieu deuleu jang. Tening, heeh, weh. Ai lumpat da eleh lumpat meureun ku buta aing teh. Ah, dek nyangakeun sadaya-daya we cing, hayang nyaho naon maksud tujuanana ieu buta teh. Hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey Geus eueuh ayeuna mah pengacara maneh. Geus eueuh pelindung. Nah, rek minta tulung ka Adnan Buyung Nasution. Nah, rek ka Ruhut Sitompul. Sok. Rek ojah ka mana teh? Ah, ai geus kieu mah rek pasrah we sim kuring denun. Heeh, heeh. Rek pasrah sumerah we. Ya aing de kirata ieu mah. Cing kumaha kirata? Najan mungkir da geus takdir najan mupang da geus kadar milik diri bagja awak. Rek kabur tangtu disusul ngabecir tangtu dimerik. Rek lompat tangtu diudak. Tangtu diudak. Hey. Hey, hey. Dina panustrungan anak maneh bakal pae. Mangga teh teuing. Hirupna paehna lain nu kuring. Kuring ka dieu ka dunya lain ka hayang kuring. Kuring teu hayang jeung teu emung. Eta sepuh teh mah. Pet. Dek dikumahakeun kuring. Heeh. Kudu kitu atuh. Kudu saleh, pasrah sumerah. Dina panustrunganna sanajan lumpat ulun ngidul ngetan ngaler oge tetep pae mar. Sumuhun. Atuh da sia lelumpatan. Nawa kelingas atuh. Denge. Jelema diudag mau. Lompat eta jelema naon sabab lompat? Sieun. Heuh, bae dituna. Heuh, eta sieun pae diakan mau. Hayang salamet teu teh. Eta jelema ngagubrag kana gawir nulung kawing. Kumaung ditungguan di luhur. Manehna muntang dina tunggul sedengkeun eta tunggul teh kekerekekan sakedeung deui ge ngagubrag. Sabab keur digegelan beurit bodas jeung beurit hideung. Sedengkeun lamun ngaragragkeun maneh ka handap, buaya di handap keur calangap bari lapar. Ngaragragkeun maneh ka handap dihakan buaya, naek deui ka luhur maung keur nungguan. Anu dicekelan eta tunggul keur kekerekekan. Digegelan kumuk menaun berit bodas jeung berit hideung. Teu beda hirup jelema teh kitu jika mana-mana oge bakal pae. Model ayeuna aing kitu nu rek maehan maneh pae. Sabab aing teh keur dihakanan ku beurang jeung ku peuting. Nya eta berit bodas berit hideung. Ngan meureun heula paneuri pae teh. Tamaneh wayahna pangheulana ayeuna di antara kita berdua. Jadi elu yang duluan pergi mati. Oke? Mangga. Nyangakeun sadaya daya. Tegang pati ilang dunya sawarga gunawi ayu papatan patah perlayat saang bulan 14 tegeneuk teu malekmeuk balumbang timur jalan gede sasapuan. Pek ayeuna mah pek. Geura tungkul kana jukut geura tanggah ka sadapan pilileuyankeun dunya dua papasangan. Kulon wetan hidup kalir berang puting lodong hiji poek caang salah bener awewe lelaki luhur handap muhun mangga bisi boga hutang kasaha wae keneh da aya ajangna keur bayar hutang maseung. Bisi kuring ayeuna boga dosa ka ilaing da papangih ge kakara. Bisi aya dosa nu ti heula heuhampura da puguh jelema kuring oge. Aing ngaran-ngaran jelema teh tungkul tempat kaluluputan tangah tempat kalelepatan samenit ganti sajam robah janji sore rajin tara kapake isuk sabab jelema teu cicing dina hiji martabat sok kasalahan jeung kabeneran. Dek dipuncit ayeuna mah neh. Cuhun mangga. Ta ieu pedangna ieu. Uluh. Heh, pek. Ari butuh mah kusim kuring. Kalayan bisi kuring hirup teh ngaganggu kana hate si lain, pek. Alah, nuhun mah. Nuhun aing mah nengke bangkeuna hayang dikulub, hayang dibeuleum. Kumadinya we, kumadinya aing geus paeh mah. Hayang di ruang atawa hayang dialungkeun ka laut atawa ka leuweung atawa hayang di duruk. Atawa hayang di air keras. Kawas ipir aun. Kuma nu hirup kuring mamangga teh teuing. Atuh cara dialungkeun ka cai da asa ti cai. Di ruang atuh da asa tina taneuh. Cenah rek di duruk pek da asa tina seuneuh. Pek. Dek dikaleuweungkeun heumeureun kadupak angin. Asa tina angin. Ai wujud mah, ai maneh hayang ditahlilan. Kuring mah moal tahlil, ai geus paeh mah pek ke si lain nu hirup nu tahlil mah. Syukur atuh lamun kitu mah carana ka dieu sih. Mangga. Hei, mangga cepuku. Uluh. Semar Badranaya dijamret punukna nyaeta maksad ditugal jangga. Moa dicacag ku aing. Cumuhun mangga. Moa dimutilasi moa. Aing geus paeh mah. Cumuhun. Semar Badranaya watek wantos duduk wong samanea. Iye nggih. Mangnu satru sing madu trahing kusuma titising andana wirih trahing dewa kamanusan. Parantos tutas tina ilmu lahir ilmu batin. Lajeng miheulaan maneh nyaeta kaluar nyawana tina ragana. Nanging ieu nyawa na teu katingalieun ku ieu denawa. Lingwang muksua salirana. Lingwang muksua salirana. Salira muksua sapisan. Siya jempe. Oh, api-api papaehan goblok. Ah, siya. Bar. Semar. Soak mun si eta. Murak mun jajantungna. Soak. Kabeneran aing mah teu maehan. Lamun kitu carana mar ku aing disetorkeun ka raja aing. Hampura mar. Bebas aing moal anu ngaganggu maling layang jamus kalimusada lambang kaagungan nagara Amarta teh. Oh, ieu maksudna teh. Supaya ulah diganggu meureun ku aing. Gusti Prabu nyangakeun yen wujud Semar pikeun bukti we bisi pajar bohong dek dibawa kabeneran si Arjuna teuing di mana ragragna aing bakal malih warni ngajadikeun Arjuna dek datang ka Karaton Amarta dek nginjeum layang jamus kalimusada. Aing ditaraga dipaok aing sini kepung. Eta si Bima galak teh hirup jelema teh. Oh. Wah, ieu wujud dek di sakuan dek bae. Ari Sugan teh lain dek maling layang jamus. Eta sasaranana mah kurang. Awas ya pembalasan gue ini. Saha di mana ya? Sumuhun pula teh. Jeung ieu nu di luhur. Boh Batara Guru, boh Narada nepi ka eueuh tulungna boga dulur dek dipaehan teh aing. Dugi ka are-are pula. Dek ditepungan ku aing ka sawarga. Sumuhun. Supaya dikepung eta buta teh urang mana ti mana. Ya. Pulang. Akang. Lapur Bapak Dewek di mana? Ya, sugan. Oh. Sugan teteroskeun. Wah, pacakung mah. Ka Tanjung Priuk. Oh, biasanya Bapak mah sok cicing dina ieu dina peti kemas. Sok nyempot biasa. Bareng jeung beurit hideung jeung ning. Biasana mah sok nyempot teh. Lah, naon? Urang ka Tumariti sia bua kabur Bapak teh ka Tumariti euy. Heeh. Uluh. Uluh jeung tepang lah. Nuhun deh. Bade ngiring ngalangkung. Sae mangga-mangga. Kumaha upami urang ngobrol heula? Wah, rusuh ieu deh. Sanes guna naon, sanes teh hayang ngobrol mangke. Iya, ieu mah sakedap, sakedap. Aya naon ah ngobrol jeung saha? Weh, geuning. Saha? Geuning yo. Sugane rek manyer. Halo. Nya atuh sugane atuh urang teu dawuh acara eta teh jarang. Nya. Hah, kapok di nyeri wae aing. Yo. Di nyeri naon? Loba tim sukses anu ngabobodo ka aing. Itu akan temahna mah jadi we aing katipu. Sakitu titik, sakitu titik memehna mah. Lapur eh bae ka ayeuna ditungguan teh eueuh. Sakitu titik. Oh. Heeh, atuh da hanas peuteuy teu dibeuleum. Pinang teri. Pinang teri eueuh deui. Heeh. Iya. Dupi aden teh saha nya? Ngaran kaula? Sumuh. Ngaran kaula teh Sukma Sajati. Sukma Sajati? Wah. Di Yayasan Amalilah. Bisa eta oge. Sugane atuh da ulah euy. Iya. Ningrat-ningrat kitu geuning. Heeh, eta. Doakeun ku urang ah. Aden teh Sukma Sajati, Sukma Sajati. Di mana linggih ye? Jauh kaula teh. Jati Asih. Jauh ke Jati Asih teh pungu-pungu. Kumaha ti pondok buntet? Lain nya ponok nya buntet. Atuh moal kaange ku Ibu Nunung. Alah. Bade ka mana aden teh? Kaula keur ngalalana mah. Lah keur ngalalana. Benar calana. Ngalalana, ngalalana teh berkelana. Dupi emang saha kakasih? Abdillah. Rano Karno. Ai eta nu pengker abdi marasana. Mulih ti mana bade angkat ka mana? Bade uang sue ka lemur nyung kulan tos usaha. Di Bekasi. Naon pakasaban deh ngebengkel ya. Mobil, motor, sepeda. Sanes. Ya. Mau mobilan budak. Enggak bengkel. Di mana lingih teh? Tebih, tebih pisan di Cibogor teh ngulon. Ti leuwiliang jas hujan. Jas singa, asa heueuh jas singa. Abdi teh nuju ieu milarian jelema urang. Milarian jalmi. Sepuh atawa pi murang kali. Aye disebut kolot datara di baju kawas budak. Mana awakna teh hideung, beungeutna bodas. Ngaranna Semar. Semar, Semar. Naon pangna diteangan? Pangna diteangan. Eta teh terlibat narkoba di jelema teh. Coba pas lain ka kolot teh watu aya. Bandar narkoba teh Semar teh. Kitu? Ieu murukana teh. Naon pangna diteangan teh jarik ditewak apa abdi teu Densus 88. Tak iya nu tukang penjinak bom. Bom molotot. Tim Gagana, Gagana Wiyati. Dupi aden bade sarua kaula ge keur ngalalana. Teu menakan jalmi hideung. Anu ngaranna? Ngaranna Semar. Oh, teu. Lamun jeung si Uti. Lah, nyeca cukulan. Melang mangkana kusum culik kana teh. Kitu? Wah, cenah mah di ala jantungna. Jelema cenah teh. Gantung ginjal sok dialaan nya teh jualan ka kitu kulan jadi ah kumaha wae jadi mata ayeuna mangala duit teh nya bisnis organ tubuh hiji kulan tak kamari ge di abdi ngajepepeng tiluan kulan diala naonana diala tai ceulina. Lai kemana we karep ngomong nate si ieu asa nu ngaliwat ti omongan dina otak diomongkeun langsung sakabeh heuh ai teh kitu teh nyatu aing mah teu kumaha heuh kira-kirana den abdi tah bakal panggih deui moal jeung jelema eta anu ngaran Semar moal hor. Nah, jog-jog moal cepu-pugu. Nah, pangna moal. Sabab maneh mah tukang bohong. Bohong naon? Bohong. Nya naon bohongna? Aing ngaran batur dipake, ngaran sorangan disumput-sumput maneh. Hor. Nah, saha ngaran kuring cing? Jog bohong ge papanggih ge kakara di dinya jeung di dieu. Ngaran maneh teh cepot anu tukang dawala. Alah anjing. Mana normal dulu. Murid Mamah Loren meureun teh. Muridna Joko Bodo meureun. Bener? Hah? Ngaran teh cepot. Cumuhun teh beulah geus can digenti. Atuh naha make ngaran batur? Oh, atuh kejung mah wajar ya, sakejung mah cung. Hari aden teh bade kaula mah rek kasawarga. Bade kasawarga. Hmm. Sugan apa anjeun jalan kasawarga? Wah, moal panggih. Moal panggih ku saha? Nya kuli dinya. Naon sabab? Sabab tukang bohong. Bohong naon kaula? Tadi kapuring nanyakeun saha ngaran gitu. Hmm. Tapi nyaho dirinya. Hmm. Eta teh ngabohongan diri sorangan. Nah, atuh nyaho mah make nanyakeun tadi. Cing pikir ku dirinya atuh. Kitu sote kaula mah ngadoja. Nah, maka didoja da lain ti kukur. Kade, kade besi gelut ah. Iya. Ah, wani ieu neng gelut oge sok wae. Aikana gelut teh sia teh mah. Heeh. Cepot. Lah. Bisi maneh teh apa, bapa maneh teh anu keur diteangan teh ieu pisan. Lah. Right. Bapa maneh anu ngaran Semar nu keur diteangan ku maneh teh ieu tah. Yah. Ada yang syarik nipu ieu mah. Loba loba nu dihipnotis. Di hipnotis teh anu sok batuk teu eureun-eureun bronitis atuh teh mah dulu. Make jeung aku bapa kuring kumaha maksudna teh? Kapan anu keur diteteangan ku buta teh ieu tah? Wujudna mah geus dibawa ku buta tapi eusina ieu. Buta naon? Apan tadi teh datang ka hareupeun Arjuna pan? Aya maneh, aya bapa maneh, heu kaula. Alah, nyaho kana perjalanan urang. Wah, heueuh bapa urang. Tah sia mimiti ka hipnotis. Kade, sia kade. Da reloket sia dibikeun ge. Mun bae dina loketna ge angan ukur urek. Nu diansan ku buta rek jeung tumal ku buta teh kaula. Heuh, ke bae heuh bapa urang. Tapi amuan heula sampingna da cirina ge bapa urang mah dina samping. Seungit surga. Ciri khas. Di dunya moal aya seungit kajaba ti kastori nyaeta seungit sawarga. Cing, lamun bener-bener bapa kuring sinjang teh bade diambeuan ku abdi. Oh, pek. Punten deui nya, sok. Allah. Wa, heeh, demi Allah aing mah. Suwer. Wah, iya. Mimiti na ka hipnotis. Henteu ieu mah. Asli bapa aing teh. Asli. Halo bapa. Nanaonan ieu bapa teh? Ah, bohong. Eh, sia teh. Pecahkan geus euy. Allah. Oh. Teu sangka ngeuning bapa urang ah. Nuhun bapa salamet keneh ai wujudna mah dibawa ku buta. Ai nasib Arjuna jeung Gatotkaca. Wah, pasere-sere jeung angin duka mana rag-ragna. Cing ai garwa bapa saha? Siti Ragen, urang mana? Urang Sekar Mume. Ai putra bapa sabiji? Tilu. Nu kahiji maneh, nu kadua Sidawala, nu katilu Gareng. Padahal sabenerna mah aya opat jeung si Tukul. Ampun. Nya geuning bapa. Nanaonan ieu bapa kikieun ieu hayu jang. Sabab di dunya eueuh balad deuleuy. Di mana Gatotkaca Arjuna geus eleh geus teu mampu ieu lain buta samanea. Numatak urang ka sawarga urang menta tulung ka paman maneh Sang Hyang Otipati Jagatnata Batara Guru. Eta teh saderek kitu. Mang maneh teteh. Anu jadi raja Triloka teh. Oh iya. Berarti bapak urang teh beunghar euy. Geuning urang teh turunan ningrat teh wala. Anjir, cuma teh darah tinggi anjir. Darah biru. Turunan menak urang teh dawana euy. Hayo tuturkeun bapak. Ka urang ka sawarga. Nya eta mah teu langkung sepuh. Teu langkung sepuh mangga teh ceuy, kira ayeuna. Ayeuna. Kudu jauh moal tapi ku sabulan. Urang make kakuatan. Nya eta urang make aji sari ning gampang. Gampang saniat-niate, gampang sapolah-polahe, gampang sakarep-karepe bae. Tulak sari sapu denda ing Batara. Kaya kitu bapa teh. Iya. Nuhun atuh ah. Disangka ning bapa aing teh jebon. No 7. Dewek lamun dina bintang film sa hajing. Hah? Bruce Lee. Dewek Bruce Lee. Bruce Lee. Hebat. Ai kuring, siemas, siemas. Lain ka mana we karep siemas. Lamina imah we hotel. Ai kuring, tung. Lamun dina bubuahan dewek apel. Ai kuring ti ucing. Ai kabare buah. Ah, enggak sih ngomong jeung sia mah pipaseaeun. Hayu urang irit ka sawarga jang. Mangga ngiringan ning. Nam ti heula. Nuhun, Pak. Paingan emak bogoheun eta we geuning aslina mah kasep we. Biraha abdi rek disalinan. Kelebar aja, Pak. Nuhun bapak, geuning bapak teh lain jalmi samanea, geus. Hebat, jang. Ulah. Nya nu matak ulah dihina ge bapak dewek mah kitu. Sawarga Maniloka. Ieu sukma sajati Astra Jingga Dawala. Langsung ka Karaton Bale Mercukonda. Nanging Otipati teu aya. Lajeng ka hiji tempat deui. Nyaeta tempat anu keur dikonci. Tapi ku panguasa jeung ilmu nasmar. Nyaeta ieu sukma sajati kunci bisa muka. Duh, iya. si Horeng Adipati Jagatnata. Keureung aja pepengduaan ninggalkeun raga badag. Iya, di dia gini siapa? Jahat sia. Paingan diimpleng ka itu ka dia aing poek. Lamun teu datang ka dia dina hati moal pangis ya. Duaan ngadon anjleng-anjlengan di dunya make wujud anu lain. Ari asli na ieu diantep. Aduh Gusti, ngahina naon maksudna ieu? Cepat, hadi asyuk. Sembah kapi hatur sih. Mau kene malan sih. Mau kene malan. Ya, gulem. Disebut sare lain. Ia teningahkan raga badak di makhluk deh. Nya, geruwas nyebutnya, ini geruwas. Oh, gening tengah renghap tak? Tiup. Pusing rungsing terdiri ngah pelan. Hese tape sembah kapi hatu moane malam moha naha ieu teh disebut paeh lain tapi ninggalkeun raga badang da lain sare mati geni ieu or nanaonan ke urang caritakeun. Kaget ku nirahan ningali, kaget ku nirahan ningali, ningali. Masa jati Astra jingga dawala kaget ningali wujud tanpa nyawa ngagaloler. Kuniraha ngandika. Kurang ajar sia. Naon ieu teh bapa teh jauh kurang ajar we. Ieu paman maneh. Nepi kacul kana kewajiban sudok-dok tinggal iga. Sudok-dok tinggal bangke meureun. Maksana bapa, apa maneh anu ngalah nyawa bapa di dunia buta teh? Tah ieu. Anu jadi bibit rurujit inung rurusuh teh ieu mangkeluk. Ah, nah bapa teh jauh-jauh. Kayak buktina? Buktina ni kan kaloler. Keur sare meureun. Disebut sare dateng ngarenghap. Jadi ieu teh hartina ningalkeun raga badag. Ningalkeun raga badag. Raga lemutna teh nya eta nyeun deui hiji wujud. Nu dipake ku manehna buta. Tah buta teh ieu sinarada ieu. Gentayangan di dunia. Meureun kasang tukangna naon? Hayang layang jamus kalimusada lambang kagungan negara. Lain eta pusaka layang jamus pada ngarebutkeun nya euy. Padahal nu kudu direbutkeun teh ku gawe nya tadina amal. Eusina nya teh lambang kagungan nagara eta teh anu dibemetian ku ketuhanan nu Maha Esa cungtungna kaadilan. Lain dipigawe mah kalah dipangplang keneh geuning. Diunggagang. Gamarna padahal kudu dipigawe eusina. Baingan adil ayeuna teu walatra. Hukum teh berlakuna teh keur nu laleutik ke. Keur nu gede mah dumeh gede duit meureun. Dina dihukumna oge teh ditoe-toe acan ditempatkeunana oge di tempat anu ngeunah. Aya nu maling hayam mah sabar ribu teh ah dibuligiran. Eh si gemrong rengit. Kumaha nya Pak kieu dah. Keun dadang kege aya balitunganana. Tah mana kitu oge meureun-meureunna teh teu sanggup jadi pamimpin. Bisa jadi mun kitu mah Pak. Hayu geus sul dog-dog tinggal igal kieu mah. Sul kana kewajiban. Tah. Ayeuna bapak dek ini deui ka dunya. Maksud dek ditewak eta jurigna pasti lumpatna teh moal teu ka dieu. Balik deui kana wujudna. Hayu maksud bapak tah di dieu kerajaan ku maneh pake. Maneh jadi raja Triloka. Raja nu ngarajaan raja. Dewa-dewa ge bakal sujud ka maneh. Anjir. Lain hayang make baju sakian akang teh. Tong sok kitu teh teh mapatahan teu baleg. Naon teh? Nya bapa, naon? Lamun nitah kudu ka ahlina. Lamun nitah lain ka lain ahli tunggu karuksakanana. Dapa karuk sak atuh SMP SMA ge abdi mah teu bisa milu paket. Anggere mun sadaya milu paket oge. Nya, da pengetahuan ka ituna oge ilmu. Iya sah meunang oge da puguh meureun heuh, intelektualitas da bakal eueuh ka ituna teh. Berat pertanggungjawabanana. Ia masa kedeng sementara nungguan jurigna datang tangke manehna datang ka dieu ieu wujud geus dieusikeun antep cenah lompat ka mana manehna. Ulah gua sanggup sia jadi raja. Nya ai sakedeung mah teu naon hayang mecakan. Sangga 5 taun teh Kang. Tong lila ceuing ah. Sataun satengah we. Aing asa geus ngasaan widadari we geus. Jadi raja sehari. Iya. Oh jadi abdi jadi raja bapak tim suksesna. Kade ah jadi tim suksesna. Tong sok bobodo batur. Ngabibita batur. Nya, bapak ngeunah bakal boga gamelan. Iya. Hai abdi. Hai sugan teh moal kieu atuh da. Ora ieu mah kagok ku batur teh dipake. Heeh. Kagok borontok ka palang belang aing. Kagok boborot. Tak kitu sanggup maneh. Nya atuh aya kitu mah teh naon. Hai sementara mah. Ngan teu bisa lamun aya tekeneun mun aya keun bae dicap jempol. Teu naon sok weh kumaha maneh weh. Nya. Lah. Jadi raja dulu. Heeh. Lah. Alah, ngan teu bisa mukodimah. Lamun abdi dititah pidato kumaha apa? Mulai rekamannya bapak nu ngomongna abdi nu sungut wawananna. Ya. Sok sanggup teu? Sanggup, sok pindah. Pake kumane hujudna. Laan pakaianana pake ku abdi. Rupa moal bisa. Anger rupa maneh bakal kitu. Maksudna asupan wujudna. Langsung jeung wujud maneh. Acarana, sarana teh nyaeta kudu mepek bayu. Mepek bayu teh naon? Ulah garenghap 5 menit tahan napas. Sok bapak di tukang nyaret geunana. Siap. Oke. Oke. Jalanan. Bareng atuh, sadola kareup dola. Kek kelanan ulah kumaha teh aya abdi ka nu mana? Padahal teh aya dua. Ka nu mana abdi yeuh? Dewek raja. Hah? Dewek raja, dewek batara guru siling narada. Heeh. Kumaha teh Pak? Adi ka adi, lanceuk ka lanceuk. Ai batara guru teh adina, narada lanceukna. Jadi abdi wayahna ka narada. Rambung narada mah. Wah, atuh mun sapeleng kah. Bapa juga bae. Kedua cukur-kure da ulah. Heuh ngan moal bisa nyebut adi guru. Paling-paling adi beuteung mun kaduna teh. Eh. Ah dewek jadi raja. Siling narada, kuring raja mah. Dewek jadi cacak wae. Eh, kada gua nambek wae sia mah. Cacak tengah modal nepi ka perbut kitu. Kieu we atuh abi adil mah. Naon? Sok mepek bayu teh. Ulah ngarenghap 5 menit. Saha nu kuat teu ngarenghap 5 menit eta nu pangheulana abus ka batara guru. Siap. Siap. Oke. Ah, aing mah. Tong gurung gusu tenang we. Tong getas harupateun. Ke bapak, bapak geus milang ti hiji nepi ka nyebut 5 tadi dia bareng. Mimiti ulah ngarenghap. Sok atuh. Hiji, ya. Berarti 4 deui. Tong ngomong atuh cicing. 2 berarti 3 deui. 3 2 deui. 4 berarti bakal mawa lengkeng. 5 wah cikua jingru rat reret. Sok perketkeun ai hayang boga gamelan mah. Bari jeung teu boga masa ge. Cingkuah. Karek samenit. Cingkuah. Karek 2 menit. Tapi kang adek-adek gitu lagi. Ya. Mau puasa. Cingkuat atuh mana teh? Udah ngap atuh. Seru aja yang tidak modara, iya modari mah. Ari maneh. Ai sida walak geuning kuat. Yeuh, api-api sia ge. Ah, komo si lain. Kakak belum bakar rokok. Belum betul ya, Kang. Hebat. Kok balik ka. Ah, kapi heulaan atuh. Kita kuliah. Sadaya-daya kulah ini. Hapunten audi mana dongkap nak kadete kabawakan ku iya sana sana semak sana abdi yang akan beheng tangan tekan suku genteng blokun naon oh si dola ke mana oh ya. Ya. Awak. Awak. Awak. Lah. Naon? Ke mana? Oh, iya. Si lain je teh. Heeh. Wah. Yang tunjak tonyok kapan ieu mah? Bapa mah adil tadi. Sahanu kuat tengareng hap 5 menit eta rubah ka abus. Ah, aya kahayang eueuh kakuatan atuh sia. Lah. Lah. Naon? Geus dewek muah DKP ke sorangan siling ah. Dek mah maturan aing teh judi make narada da merang meureun. Geus baju ieu. Bajakeun eh kitu batara guru ngukut dewek. Keur batur pak kumaha sok buru-buru kanya asupan sok buru-buru bapak rek init ambungnya peke bapak di dia abdi nu newak jurig moal kuat sok da menya ka kolot sok da kolot geus ngeunah sok kanya asupan ana eta omongan si ayah nepi ka kitu. Karaos oh, atuh da geus berpengalaman. Tapi hiji hirup. Hiji nu hirup. Hiji kahirupan gulung galang jadi hiji. Asup. Meneh hese-hese teh isa kudu dipaksa we. Wayahna munga. No, make baju nu kitu geuning eueuh baju na ge. Ka mana baju na ge eueuh? Ah, kudu diting teh lebar. Eta geus dipake. Oh, heueuh. Wah, Pak Antong ieu, Pak. Wayahna, wayahna. Beukna darek bajuang ieu mah. Bajuang dek nuntut keadilan itu anu keur apruk-aprukan di dunya. Kayangan di dunya soal pakaian bae. Nya atuh aya kitu urang mah cenah naon atuh. Sakitu ke di mana jurigna datang ka dieu manehna reueuseun. Lain ieu pas sakti da kudu sakti batara guru mah. Kitu. Muhun, hayang hayang sakti wis aja rumah tuh sakejap nyata. Heuh. Saciduh mah tuh sakejap nyata maneh. Wah, bisa sulap ya, Pak. Muhun ah. Bisa sulap. Lah, naon? Wayahna dewa urang calukan saurang mah. Maksudna urang cara meuli kartu gaple. Jeungeunah meureun aing di dieu keung ah. Oh permainan mah. Eta sora kudu digenti sok. Kumaha ngagentina? Dehemkeun di mana geus robah dehem ka 5 kali ka 4 kali bakal robah. Ayeuna napa sok. Cincok. Tuh pirna dama kaulanun. Wah, anjir. Wibawaan. Hebat wibawaan euy. Wibawaan demi Allah aing mah. Oh. Naon rupiha pamaksadan salira Kangjeng Rama? Bade dilaksanakeun ku kaula Batara Dawala. Batara Guru, aeh sumuhun. Batara Guru. Guru naon sih teh? Guru Dana Setia. Tansah diajeng-ajeng naon anu kedah dijalankeun ku putra dalem kaula non Kangjeng Rama Dewata Cengkar. Dewaji lain dewa. Elah alus ya alus demi Allah alus. Sok maneh? Sok. Bapak teh. Oh, lah. Tong tarik teuing atuh. Tepi lo damel kaula nun bapa unjuk sumangga. Naon rupiha pancen ti salira panjenengan ku putra bade dilaksanakeun? Nanging aya cita-cita kaula. Naon? Nyaeta hoyong ngegenti cai anu aya di kawah sandra di muka. Hoyong digenti ku cai tiis dek di pelakan Mujair Nila. Dewa-dewa kabeh cenah turnamen ngusup di kawah sandra di muka. Tongkali wihan teuing. Ah! Sabodo kawasa. Ulah kaluwihan teuing bisi kapanggih ke Kakang Nurada Gelo. Nuhun Adi Wijaya nuhun. Adi guru gitu. Ayo. Tah sakitu bapa rek ngudag jurigna ayeuna. Mangga wilujeng. Ngajug-jug ka karaton balik mercukona balik musyawarah para juwata marasanga juwata permanten bayar robaya kalayan dina waktu ayeuna dewa-dewa calukan urang ngaduk lereng kamana we karap sia mah tengening dah kesipi helaan. Hayu urang tepungan widadari. Anu genep ribu, genep ratus, genep puluh genep. Eta mah ayat Allah. Belegung. Widadari mah 40. Laras, laras, laras, laras, laras. Dewa mahnya eta aya 4000, 400, 40 areuk. Hayu atuh urang ngajug-jug ka karaton bale mercukona. Tuna lampah eta. Kacarios di Guha Sela Bintara. Nya eta ieu Sang Prabu Wijarna ka kasumpingan Senopati. Dampurasun. Ait. Ya. Bagaimana? Dari gaya, dari mana? Tanah hati. diatur lingih Kakang Patih. Lumayan hatur lumayan sangkan jantan kasayang seninu jadi atikan ngaraketkan dodoran sariki kudu jeng hati sareng kagreng jeng pikir sami prapati ati nu awon perlu singkiran ah ayun ayunan di ayun ayun kusimnya kasumpingan ieu Patih Nagara nyaeta Kalanur Geni ingan diga Mangya anu taya papadana. Syukur bagja kumbayangan anjeun geus bisa datang ka hareupeun kaula. Coba menta supaya jawaban hasil jeung teuna. Nya eta anu dicita-cita beurang jeung peuting layang jamu sakali musada rayi okakang. Cobi-cobi kaula hoyong nguping kumaha riwayat sejarahna. Hasil eta layang jamu sakali musada. Susah payah naker. Perjuangan anu luar biasa. Ari si Semar pae. Sanes pae deui ka ieu bangkena ta. Senang. Senang urang moal anu ngaganggu. Heh. Dari dunia anu dipikasieun teh ngan si ieu we sorangan. Dari napae na oge kaula nun soak teh. Soak, soak. Rag-rag ya jantungna atuh da di udag-udag ku kaula cape meureun. Layak jamu sekaligus sada hasil. Hasil. Alhamdulillah. Kaula ngajadikeun Arjuna dongkap ka payuneun Raja Amarta cekeng bade namut layang jamu sekaligus sada. Kaula teh bade ulang tahun hoyong ngibakan eta pusaka tuluy cai narek dipake mani api-api. Da ieu buktosna tah layang jamu sakali musada teh. Ubah. Ya, bagja bager kaula eh. Bakal sampurna lamun kaula geus bener-bener bisa ka aji ieu layang jamu sakali musada. Ya. Yang akeuna gawe akang teh mung sakitu-kituna. Bade dibeureum bade dihideung. Ya, berat nyuhun, berat nanggung, berat narimakeunana kaula. Cen, tina kalamatanana, tina telatna da puguh nya kitu da teu gampang geuning. Urang amarta mah pertahananana rekep kaya gegep. Paingan nagara na maju da puguh rakyat jeung pamingpinna teh geus manunggal geus sahak jeung sakawajiban. Geus bersatu kokoh dina kesatuanana dina persatuanana. Syukur bagja kumbayangan. Pinas ti kasayang dumampara. Ieu sukma sajati teu kanyoan ti luarna ujug-ujug aya di payuneun I Raja. Nya eta lumebet raran cepat. Ulah kaget tenang. Ieu pusaka dicekel deui ku kaula. Hei! Oh. Saha ieu? Saha satria? Bisi anjeun teu apa ka kaula anu ngaran sukma sajati? Sahanyeun tejo ku sampean. Lajeng ieu sukma sajati lebet deui kana ieu wujud Semar Badranaya. Oh. Jadi ketahuan. Saha utang saha sia. Mata peda aing teh. Sok lain rek maehan ka aing. Naha anjeun teh? Alah tong api-api sia. Nyaho aing sia. Lain aing teh lain mata peda deuh. Geus teu sanggup sia teh jadi pamimpin? Hah? Ay ay, entong ay ay ay ay. Kabina-bina sia sarakah teh. Layang jamu sekali musada rek di pibana ku sia ye. Lain waktuna kurang ajar. Ieu teh pakean di dunya deuleuh. Naha saha cing kaula Semar? Ye. Ningakeun raga badag sia. Sok dek lompat ka mana? Wah, kabur kabur hei hei hei. Bahaya bahaya bahaya kabur kabur. Woi ya. Naon uwa make kumunjeun? Marukana di luhur candi eusi meureun. Keun antep sia. Duna lampah eta kacarios di Batara Guru Narada aya di Palet Mertukun. Siapa balak opat ditinggal ku balak tilu. Eh. Heeh poho. Tah eta. Iya. Sok abuskeun sia balak kosong teh pae. Aduh. Bener euy. Kabebeng aing euy. Duh. Ah, balak lima kabebeng. Ayeuna urang eureun gapleh urang sapintrong. Ya, tuh kumaha ileng we. Mana ayeuna congkak teh urang pake deui. Kumaha lamun urang ulin ka dunya yeuh? Maksudna kesel. Urang refreshing, urang pesen sapatu roda. Sakumaha kahyang urangna urang maraja moal anu ngaganggu hayang naon-naon bae oge. Kieu bae mah. Kapan urang teh di dunya dahar teh biasa jeung beuleum belut. Ari di dieu disadiakeun hakaneun anu ngararenah tapi lain selera urang. Kumaha urang ayeuna mah urang ka dunya urang pesen beuleum peda. Ya eta menta supaya pangneangankeun jengkong ngora. Nangka ngora jeung budak ngora urang bawa ka dieu urang barang dahar balak kecerakan urang ka Amarta Pandawa kabeh cenah marake kolor cenah ngurek da mah teu ngagugu di titah dewa magriyu atawa Pandawa piraku teu ngagugu ka urang, urang teh boga hajat di dieu urang onangan. Para dewa kudu mere. Cinggeulede, hajat naon? Urang nyunatan. Nyunatan saha? Urang newak dorna. Dorna urang sunatan di dieu. Benar, benar, benar. Urang onang singa depok. Singa depo, singa depo. Si robot teh si robot. Robot mana? Mitoha Mas Yuning. Eh, mitoha Neng Nunung. Urut meureun eta mah. Tah. Kitu. Dorna, dorna teh urang urang teu tumpak singa Depok. Tuluy. Robot nah harewosan ke deket walungan alungkeun jeung singa-singana. Saha Dorna? Moal teu ngeunah seuri urang. Haah. Kitu we hiburan mah urang mah. Aih. Duh. Tingali aya jama datang ka dieu. Eh, aya buta anu ngancam Bapak Semar teh ya. Bener. Hayu boro-boro kakang. Kakek cendera han ningali. Kira-kira ketenera ingkang haningali ya tingali wujud urang ngarenghap aya nu ngeusian kalengkahan ucing meureun ay saha sampean eh? Ay. Lalawara teuing datang ka hareupeun dewa teu bema teu keramat luar tina sopan santun ramah tamah naon ari teh kunyuk ha raja penggawa naon sababna anjeun datang ka hareupeun dewa teu nyembah bari jeung teu bebeja teu aya ibarti tadina anjeun teu diondang ujug-ujug datang ka hareupeun kaula bari kaula can sasadiaan can meunci cak-cak goblok saha ieu naon maneh datang ka dieu teu sopan heh aya nu ngeusian cahanya saha anjeun budak sakola budak leutik ge apaleun leungeun opat kieu bentukna mah batara guru pet tanyakeun ka unggal dalang nu kieu mah batara guru di mana-mana ge itu aing narada. Beh, di mana-mana oge. Cilaka geus aya nu ngeusian. Tingali itu siapa tu aing geus itu tobros. Dipake naon teteh. Teu apik kitu. Dipake kasti ku aing. Dipake lari subuh. Nya eta ti ka Indran langsung ka Gentong. Dipake futsal. Silaka dulu. Kurang ajar aing sabeneuna batara guru mah kunyuk. Tatanya keneh ka balarea ka dewa. Pasti nuduhna batara guru teh ka kaula lain ka anjeun. Lalawara siang ngomong teh. Hayang sia diciwit ku aing. Rasakeun aing bakal aji kemayan, bakal dibere aji kemayan bakal leuleus lir kapuk ka ibunan kapas kahujanan. Kadieu sia. Kadieu bakal leuleus maneh di hanapun leungeun aing. Pek. Sok. Ari bisa mah pek bae. den niraking kang ngawatek aji kemayan denira ngawatek aji kemayan modar sian modar cek saha modar ai nah kang teu mati dengar cadas ari nu boga aji kemayan teh saha batara guru tah sabenerna mah kaula nu boga aji kemayan teh lain anjeun. Aing kemayan mah deuleuh gableg mah. Ha? Kemayan tamih lumayan. Rasakeun leuleus ya. Leuleus ya. Lumayan nih 100-100 tuh HP na cokot kang ah tuh bisa nge SMS ini babari nge SMS mah nulisnya dina kertas tului nepi ka batur anterkeun. Atau surat mulai tambah kebejakannya SMS. Ampun, batara guru. Sejata lu kau ladina waktu ayeuna rumasa kena dosa perdosaan. Rumasa kau latih hayang nyekel hayang jamu sekali musada. Tapi dah gening. Kaulah teteu bisa meureun lain milikna. Batara guru. Urang ngajar atuh lalawara teuing dek ngalawan kaulah batara guru. Amin. Lain batara guru jadi garelogi jadi dewa-dewa aduh nah ya dewa-dewa jadi garelo bongan dimimitian kumane ayeuna mah kaula dek init kaleuweung kai-kai dek dituaran dek dijualan aset-aset negara urang gade-gadekeun heuy mumpung ah mumpung gak pake mumpung kerdiuk geus pangsiun moal geus eureun mah moal aya hakaneun mumpung urang make aji mumpung kumaha sia hoi Kakang Semar ampun ampun Kakang Semar sejatalu kaula teh geningan ieu aya manuk penguin ka dieu geus sia-sia mentok heureuy puguh hileut enteh kunyuk sia aya geran nyingkah Semar ti ieu sawarga manirancan sabab pajarkeun wengke teh dewa ngukut bueuk. Ngus geus tong heureuy siapa jadi kepret ka aing. Taluk syah. Hampun Kakang Semar. Naon maksud narik nyokot layang jamu sekali musada? Ngadon ngabongohan ti tukang sia ka aing. Hayang nyepeng pusaka layang jamu sono. Heh, tapi salah carana sia teh. Lain kitu carana dulu. Sok, kumaha sarana? Gengsi si Hayang silaturahim jeung aing. Dumeh aing sangsara. Jumeh aing jelema teu boga. Aing teh si murayat, sia teh mimpin rakyat. Lamun eueuh rakyat na sia teh rek mimpin cucunguk. Notorogan sia gengsian hirup teh jadi raja teh. Unggah adat. Sok dek ngalawan kumaha ka ieu aki-aki buci teu kideung. Sabab bureuteuna Semar teh lain ku orae kadut. Tapi ku elmu numatak anjeun tong ngajago ka ieu Semar banar nangka. Badranaya kitu sia teh. Atanapi Semar urah kuda Australi. Geus jang geus teu urang teh jang. Benar ampunan. Leres. Leres kakang Semar. Daik kaula mah diajak ieu ku adi ai teu ngagugu kumaha. Nya kapaksa we. Geus jang. Kulit waru angan daru seneguh. Walah. Wah, lapur euy. Sake menang bobo kan. Aing mah can jage katerima gaji. Lapur euy. Bisa jadi urang mah lapur e meureun a. Teuing. Sok buru-buru siap, buru-buru siap. Tubah, cageun. Ayo. Daya kang nedaha pun tentina sagaro piha kalepatan tah keur dewek mah aya nilai tambah sabab naon hade silaing jelema menta dihampura ngan aya leuwihna keur dewek leuwih hade jelema nu ngahampura kitu ai kolot pinter pisan yeuh sagaro patena ngan leuwihna we aya we lemes kolot lemes kolot mah ngan leuwihna. Oh, ai teu kitu kumaha meureun da puguh sagaro pageneangan leuwih na urang teh. Ya. Dirgahayu jang. Dirgahayu. Nya anu diulang taunkeun nya eta pangaresa Bapa Ayon Suharis Restuningrat. Mudah-mudahan panjang yuswana, panjang rezekina. Amin. Nya atuh urang sakedap deui nyaeta mayunan sasih Ramadan. Amin. Mudah-mudahan aya dina kakiatan oge hari kemerdekaan Republik Indonesia anu ke-65 dirgahayu Indonesia nya cu. Amin. Permios ti akang sanes teh sono pamitan sanes besenan sanes waktos tiasa patepang deui ieu lalampahan rupina urang cekapkeun deui ka dieu kembang tiletik sinebaran sari tutup lawang sigotaka. Thank you.